Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih senantiasa diberi oleh Allah banyak-banyak kenikmatan, taufik, hidayah, kesehatan, dan nikmat yang teragung. Di antara nikmat-nikmat yang teragung lainnya adalah nikmat menuntut ilmu, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini adalah nikmat yang mulia yang harus kita syukuri. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan insyaallah sekarang kita berada pada pertemuan yang ke-10. Kita akan mempelajari bab Maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berusaha untuk mengetahui kepribadian Nabi, akhlaknya Nabi, etikanya Nabi, dan apa saja tentang Nabi. Dan di antara yang harus kita pelajari adalah kita harus tahu bagaimana Rasulullah dalam berpakaian. Sehingga dengan itu semakin bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, "Wa yanbahi an yu'lam annal asla fil libasi al-ibaha." Dan harus diketahui bahwa hukum asal pakaian itu boleh. Boleh-boleh saja. Itu hukum asalnya, ya. Bukan wajib, bukan haram. Hukum asal pakaian boleh. Fa inna lil insani ya an yalbas ma syaa'a min ats-tsiyab mutajanniban ma jaa'a an-nahyu anhu fi syari'ah. Dan sesungguhnya seseorang harus memakai pakaian, atau mohon maaf, dan manusia boleh memakai pakaian apa saja asalkan dia harus menjauhi pakaian-pakaian yang telah datang larangan dari syariat. Jadi hukum asalnya jenengan pakai baju ini, pakai baju itu, pakai sarung, pakai celana, pakai kemeja, pakai gamis, hukumnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Boleh yang ini, boleh yang itu. Warna yang ini, warna yang itu, silakan. Enggak ada masalah. Ya, pakaian model adat orang Sunda begini, orang Jawa begini. Hukum asalnya boleh-boleh saja, enggak ada masalah itu. Ya, kalau songkoknya orang Jawa seperti ini, tutup kepalanya orang Minang seperti itu, orang Sunda seperti ini, orang Kalimantan seperti itu, pada dasarnya sah-sah saja, enggak ada masalah. Boleh. Asalkan, ya ini penting, menjauhi apa yang dilarang. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada larangan tertentu tentang pakaian, wajib kita perhatikan larangan tersebut. Walihada shoha an nabiyina annahu qol. Maka dari itulah telah sah, telah sahih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilatin." Kata Rasulullah, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Ya, boleh makan, boleh minum. Pakaian silakan. Min ghairi israfin. Tapi ingat, jangan melampaui batas. Jangan berfoya-foya, jangan boros. Wala makhila, dan jangan karena sombong. Boleh saja, silakan. Pakaian model ini, pakaian model itu, selama enggak terlarang, tanpa pemborosan dan tanpa kesombongan, silakan, enggak apa-apa. Ya. Maka dari itulah Abdullah bin Abbas juga mengatakan, kul masyikta, makanlah sesuka hatimu, makan apel, makan nasi, makan jeruk, makan singkong, boleh, enggak ada masalah. Hukum asal makanan boleh, terserah engkau. Walbas ma syi'ta, dan pakaianlah terserah engkau. Mau pakai baju koko, mau pakai gamis, mau pakai baju batik, mau pakai jubah, silakan, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Ma akhtha'atka itsnatan, tapi hati-hati. Ya jangan kau melakukan kesalahan dua hal. Syarafun, syarafun artinya pemborosan berlebihan, wa makhilatun dan kesombongan. Ya jangan boros, jangan sombong, ya. Kemudian ikhwatal iman, waja'ati sunnah bidzikri ba'dil mahadir fima yata'allaq bil libas amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bijtinabiha. Perhatikan, dan telah datang dari sunnah atau hadis-hadis Rasulullah tentang beberapa larangan yang berkaitan tentang pakaian. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi memang secara asal pakaian itu boleh-boleh saja, itu secara asal. Tapi ingat, di sana ada hal-hal tertentu yang terlarang dalam masalah pakaian itu. Apa saja itu? Yang pertama, al-isbal. Isbal ini terlarang. Isbal itu apa? Isbal huwa wa huwa an yanzila thawbur rajul asfal min ka'bain. Jadi yang dimaksud isbal adalah turunnya pakaian seorang laki-laki di bawah kedua mata kaki. Nah, itu terlarang, enggak boleh. Ya, pakaiannya laki-laki enggak boleh di bawah mata kaki, enggak boleh. Yang menjulur sampai di bawah mata kaki itu enggak boleh. Faqad ja'a fi hadza wa'idun fi ahaditsa katsira. Dalam masalah isbal ini banyak hadis-hadis yang menerangkan ancamannya. Banyak ancaman-ancaman yang terdapat dalam hadis Nabi tentang masalah isbal ini. Yaitu laki-laki berpakaian, ya, dan pakaiannya menjulur sampai di bawah mata kaki. Ini banyak hadis yang melarang. Walihada addahu jama'atun min ahlil ilmi fil kabair. Maka dari itu, ya, banyak di antara ahli ilmu mengkategorikan bahwa isbal termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Karena dicantumkan siksanya, dicantumkan ancamannya. Dan tidak heran Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Hafidh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memiliki kitab namanya Kitab Al-Kabair. Ya, kitab apa? Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yang dicantumkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah al-isbal. Itu dosa menjulurkan pakaian bagi laki-laki sampai di bawah mata kaki. Ini enggak boleh. Dan hadisnya banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang Allah tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak sudi melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak menyucikan mereka. Ada enggak orang yang pasti suci dari dosa? Enggak mungkin. Semua orang pasti ahli dosa. Masalahnya itu apakah kita nanti disucikan Allah apa tidak? Itu loh. Kalau masalah manusia itu berdosa, itu semua berdosa. Enggak ada manusia yang suci dari dosa. Semua manusia pasti berdosa. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah apakah nanti hari kiamat Allah mensucikan kita apa enggak? Dan di sana ada amalan-amalan yang menyebabkan kita enggak disucikan Allah dari dosa-dosa kita. Ya, ada tiga orang yang Allah tidak mengajak bicara mereka, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan pasti binasa karena enggak mungkin ada orang suci itu. Ya, pasti kotor semua manusia ini. Karena enggak ada orang selamat dari dosa. Wala yuzakkihim, Allah enggak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Jadi ada berapa ancamannya tadi? Perhatikan, tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, dan baginya azab yang pedih. Empat ancaman bagi tiga golongan. Siapa saja tiga golongan ini? Yang pertama, al-musbil, orang yang pakaiannya isbal, atau orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Wal-mannan, yang nomor dua, orang yang al-mannan, mengungkit-ngungkit pemberian. Yang nomor tiga, wal-munafiq sil'atau bil-halifil-kadhib. dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ya, jadi punya dagangan suka bersumpah dusta dengan harapan cepat laris. Ini enggak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, dan baginya azab yang pedih. Di antara tiga ini, yang pertama adalah al-musbil, orang yang pakaiannya atau orang yang menjulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki. Itu larangan pertama dalam masalah pakaian, jangan isbal. Kemudian waqad nahar rijalu an lubsi al-harir, dan Rasulullah juga melarang kaum laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, akan ada di antara umatku yang akan menghalalkan upah perzinahan, ya. Al-khira wal khamra wal harira wal khamra wal ma'azif. Al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku yang akan menghalalkan upah perzinahan, kemudian menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Di antaranya adalah pakaian terbuat dari sutra. Ya. Ini diharamkan Nabi, tapi nanti umatnya akan ada yang menghalalkannya. Jadi enggak boleh kita pakai pakaian yang terbuat dari sutra, itu enggak boleh. Kemudian Rasulullah juga melarang anittikhadi libasi syuhrah. Rasulullah juga melarang seseorang memakai pakaian syuhrah. Apa pakaian syuhrah itu? Huwa an yalbas al-insan libasan yatamayaz bihi bain ahli baladihi. Yaitu orang berpakaian yang tujuannya untuk berbeda dengan orang-orang lain. Ya, makanya hati-hati ini, ya, kita jangan ngane-ngane lah. Ya, kalau bisa sesuai dengan adat masyarakat selama tidak menyelisih syariat. Ya, jadi kalau kita misalnya saya kembali ke kampung, ke desa saya Lamongan misalnya. Daerah sana orang itu kalau sholat kebanyakan ya pakai sarung, kemudian pakai baju koko, pakai songkok, baik hitam maupun putih, enggak ada masalah. Maka lebih baik bagi saya ya pakai pakaian seperti itu kalau sholat. Jangan pakai celana. Karena sebagian masyarakat desa itu menganggap orang sholat pakai celana itu bukan masalah boleh enggak boleh, tapi etika menurut mereka itu kurang bagus. Karena masyarakat desa itu biasanya kalau sudah waktunya maghrib, mereka pakai sarung, pakai songkok, pakai baju koko atau baju biasa, mereka pergi ke masjid. Lah, hendaklah kita juga usahakan kita itu tidak menyelisih masyarakat dalam hal-hal yang itu bukan dosa, ya. Oh, Anda pakai baju koko enggak dosa, jadi ikutilah mereka, ya. Misalnya kalau saya pulang ke desa saya, enggak ada orang di desa saya pakai jubah, pakai surban dililit-lilitin, enggak ada di desa saya. Maka tidak termasuk hikmah saya pulang ngasih ceramah pakai jubah, pakai sorban dililit-lilit, karena di sana enggak terkenal itu atau tidak dikenal gitu, ya. Jadi itulah maksudnya di sini, wa anittikhadi libasi syuhrah, dan Rasulullah melarang berpakaian syuhrah, yaitu berpakaian yang tujuannya dirinya beda dengan orang-orang lain. Nah, ini enggak boleh, supaya dia terkesan nyentrik daripada orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wa li hadza kana al-aslu lil insan an yalbas mithla libas ahli baladihi mimma laysa fi mukhalafah syar'iyyah. Maka hukum asalnya seseorang itu berpakaian seperti pakaian ahli negerinya, masyarakatnya, selama tidak menyelisih syariat. Ya, selama tidak menyelisih syariat, kita lebih baik sama dengan masyarakat kita. Jangan menempatkan diri kita itu berbeda dalam segala hal. Ya, jangan, karena dengan berpakaian sama dengan mereka, itu lebih bisa menyatukan hati-hati kita. Ya, sama gitu, ya. Kecuali kalau pakaian di tempat itu menyelisih syariat. Misalnya yang ditutupi cuma kemaluan doang. Nah, itu gak boleh kita katakan ini adalah adat yang harus dilestarikan. Itu gak boleh. Karena itu menyelisih syariat. Local wisdom, apa istilah itu? Kearifan lokal, gak bisa. Karena hukum pakaian memang boleh. Silakan pakaian apa saja boleh, enggak masalah. Tapi ingat, selama tidak melanggar syariat. Adat ini, adat suku A, suku B, suku C, suku Z, suku K. Silakan, enggak apa-apa. Asalkan tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, ya jangan. ya. Seperti tadi itu, membuka aurat. Nah, itu enggak boleh. Seperti ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ini enggak boleh. Gitu ya. Jadi hukum asal pakaian, silakan pakaian sesuai dengan adat masyarakat kalian selama tidak melanggar syariat. Wa bima ja'a bihi an-nahyu fi amril libas qauluhu man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Termasuk hadis yang menjelaskan larangan dalam masalah pakaian adalah kita tidak boleh berpakaian seperti pakaian yang itu merupakan kekhususan orang-orang kafir. Kita enggak boleh tasyabbuh, enggak boleh menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Enggak boleh. Misalnya kita ada orang muslim, ya, ABG, anak-anak muda itu, ya, pakai kaos. Kaosnya itu ada gambarnya wanita bintang Hollywood, bintang atau film India, dipakai supaya keren gitu. Lain enggak boleh. Karena itu Anda senang dengan dan ridho dengan tokoh itu. Atau pakaian yang merupakan kekhususan mereka. Kalau ibadah pakai pakaian ini, terus kita ikut, nah ini enggak boleh. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan. Fal albisah allati yakhtassu bihal kuffar wa yu'rafuna biha la yahilu li muslim an yalbisah. An yalbasaha. Ya, dan pakaian-pakaian yang merupakan kekhususan orang-orang kafir, yang terkenal dengan pakaian seperti itu, maka kita enggak boleh mengikutinya. Tidak boleh ikut tren seperti itu, enggak boleh. Itu ya. Itu tentang aturan-aturan singkat dalam masalah pakaian. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian? Di sini ada banyak hadis tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya hadis pertama dalam bab ini. Hadis pertama, kemudian hadis kedua, kemudian hadis ketiga, ini maknanya sama. Ya, sama maknanya. Bahkan yang keempat ini semuanya mirip-mirip. Saya baca yang pertama. Haddatsana Muhammad ibn Humaid ar-Razi قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah ibunda kita, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berkata, "Kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Dahulu pakaian yang paling disenangi Nabi, pakaian yang paling dicintai Nabi adalah al-qamis. Qamis, ya. Kalau bahasa Indonesia ya gamis, kemeja. Al-qamis, apa makna al-qamis di sini? Huwa tsaub al-ma'ruf, pakaian yang ma'ruf, yang terkenal. Alladzi lahu kumman, yang mana dia memiliki dua lengan. Tadkhul fihi mal yadani, yang mana dua tangannya dimasukkan di lengan tadi itu. Dan memiliki apa namanya lubang untuk masuknya leher seseorang. Jadi di sini diterangkan al-qamis ini pakaian yang memiliki dua lengan dimasuk, yang mana di situ apa namanya kedua tangan itu masuk dan ada di tengahnya ada lubang untuk leher. Ya itu ya. Cuma itu keterangan di sini ya. Jadi qamis ya seperti itu. Ya, pakaian yang memiliki dua lengan dan punya apa namanya lubang untuk dimasukkan leher kita di lubang tersebut. Ya. Kemudian waqad qil fi sababi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam lil qamis li'annahu sahlun fi lubsihi wa sahlun fi khal'ihi. Kenapa Rasulullah lebih senang pakaian tipe seperti tadi, yaitu qamis yang memiliki dua lengan dan memiliki apa namanya lubang untuk leher. Kenapa Rasulullah kok senang pakaian seperti ini? Nah, di sini dikatakan li'annahu sahlun fi lubsi, karena ini mudah memakai, wa sahlun fi khalhi, dan lebih mudah untuk melepas. Murihun fi taharruk, dan lebih mudah untuk bergerak. Begitu lah ya. Bi khilafi ba'dil albisa, berbeda dengan sebagian pakaian-pakaian yang lain yang menyulitkan ketika bergerak, seperti sarung, itu kan harus dipegangi, kadang-kadang melorot gitu kan. Kalau ini enggak dipakai, ada lengannya dua, ada ininya, selesai sudah. Seperti jubah, seperti gamis itu ya. Itu seperti. Di sini enggak gamis, di sini bukan berarti gamis dalam bahasa Indonesia yang artinya pakaian Pakistan itu ya, enggak mesti seperti itu. yang penting ada dua lengan dan ininya ada lubangnya. Ya bisa jubah, wallahu alam, bisa pakaian seperti kita ini. Jadi enggak mesti gamis dalam apa term para ikhwan itu. Para ikhwan kalau nyebut gamis kan berarti kan kayak Pakistanan itu. Iya Mas ya. Nah, tidak harus seperti itu ya, tapi yang penting itu tadi, kalau kita baca penjelasannya Syekh Abdul Razak Hafizullah, yang penting pakaian yang memiliki dua lengan dan memiliki apa namanya tempat untuk leher kita. Oke, kemudian kita lanjutkan. Hadisnya sama ya, cuma beda beberapa periwatnya aja, tapi matanya sama. Dari Ummu Salamah qalat, "Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis." Pakaian yang paling disenangi Nabi adalah al-qamis. Tadi sudah kita baca. Sama, begitu juga dengan hadis yang ketiga dari Ummu Salamah juga dengan redaksi yang sama. Bahwa Rasulullah, pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah gamis atau al-qamis. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham qala haddatsani Abi an Budail yakni ibn Maisar al-Uqaili an Syahr bin Khushab an Syahr ibn Khushab an Asma binti Yazid qalat, dari Asma binti Yazid. Asma binti Yazid berkata, kana kum komisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi, ila rusghi. Dikatakan di sini dulu lengan-lengan gamis-gamisnya Rasulullah itu sampai pergelangan tangan, ya, tidak lebih dari itu. Jadi dulu bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengannya itu sampai ini apa namanya mata apa namanya pergelangan tangan ya, bukan mata tangan kan. Kalau mata kaki ada, kalau mata tangan nggak tahu ada apa enggak, ada ya pergelangan tangan lah, tidak lebih dari itu. Jadi pakaiannya Rasul tidak ngelembreh kata orang Jawa, kepanjangan sampai nggak kelihatan apa telapaknya, enggak. Rasulullah sampai di mana, di pergelangan tangan ya, wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis berikutnya kita baca, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Khuraiz qal haddatsana Abu Nuaim qal haddatsana Zuhair an Urwa bin Abdullah bin Kusyair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu. Kata Qurrah dari bapaknya, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan pada waktu itu Rasulullah bersama beberapa orang dari suku Muzainah. Kami datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu lamutlaqun. Saya melihat gamisnya Rasulullah itu terbuka. Pakaiannya Rasulullah terbuka. Dalam riwayat yang lain, rizu qamisihi mutlaq. Kancingnya Nabi terbuka. Perhatikan ya, ini penting ya. Qal, kemudian sahabat ini berkata, fa'adkholtu yadi fi jaybi qamisihi. Aku masukkan tanganku melalui lubang yang ada di lehernya Nabi, di pakaiannya Nabi, famasastul khatam, maka saya, mohon maaf saya peragakan ya di sini, jadi saya ulangi, saya masukkan tanganku di bajunya Nabi melalui leher, ya. Famasastul khatam, maka saya menyentuh al-khatam, yaitu tanda kenabian. Yang kemarin sudah kita jelaskan, tanda kenabian itu ada daging tumbuh di antara dua pundaknya Nabi. Daging tumbuh itu sebesar telur merpati. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi ada sahabat ini datang ke Nabi, pada waktu itu Rasulullah bersama gerombolan atau rombongan dari suku Muzainah. Muzainah, kemudian pak sahabat yang datang tadi ingin membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang merawikan ini melihat bahwa bajunya Nabi terbuka. Dalam riwayat yang lain, kancingnya yang terbuka. Maka beliau memasukkan tangannya di baju melalui leher, dan beliau, sahabat ini, beliau mengusap atau menyentuh setempel kenabian atau tanda kenabian yang kemarin sudah kita jelaskan. Tanda kenabian itu kayak gimana sudah kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah fi Sunan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita memahami bahwa hadis ini mengatakan bahwa kancingnya pakaiannya Nabi terbuka. Apakah ini sunnah membuka kancing ini? Nah, ini dijelaskan sama Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan ighlaqu zurril qamis huwal asal. Yang menjadi hukum patokan asal, ya, hukum asalnya itu atau pada dasarnya kancing itu ditutup, bukan dibuka. Wa idza kana hunaka hajal itlaqihi utlik. Tetapi kalau ada hajat memerlukan untuk dibuka, baru dibuka. Jadi hukum asal kancing itu ditutup, itu hukum asal. Kecuali kalau ada hajat, misalnya panas, gerah, maka boleh dibuka. Tapi hukum asal itu ditutup, gitu loh. Sehingga jangan sampai ada orang yang berdalil dengan dalil ini, kemudian dia suka membuka kancingnya, ya. Tetapi juga membuka kancing bukan berarti nggak boleh, ya boleh juga. Mungkin gerah, mungkin panas, mungkin butuh supaya kena angin. Tetapi jangan dikatakan bahwa saya ingin menyentuh Nabi, kemudian saya membuka baju saya. Bukan gitu maksudnya, ya. Fahadza la yu'raf lahu dalilun wadhihun ala mashru'iyyatihi. Karena orang yang berkata saya ingin mengikuti sunnah Nabi, saya ingin berpakaian dengan kancing yang terbuka karena ada riwayat seperti itu, maka pendalilan seperti ini tidak dikenal karena enggak ada dalil secara khusus tentang pensyariatannya. Wa hadzal hadis la yadullu ala dzalika la min qaribin wala min ba'id. Hadis ini tidak menunjukkan kesunahan melepas kancing tadi itu baik dari dekat maupun jauh, enggak ada yang menunjukkan itu. Li'annahu la yu'lam hal fathu ta'abbudan au tasannunan, karena kita enggak tahu Nabi membukanya itu karena ibadah benda atau mungkin karena Nabi ada maksud tertentu, ada panas, ada hararah di sini, sehingga tidak dikatakan seperti itu. Sehingga kembali ke hukum asal bahwa sebenarnya ya, yang namanya kancing itu ya ditutup bukan dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Haddatsana Abdu ibn Humaid qal haddatsana Muhammad bin al-Fadl qal haddatsana Hammad ibn Salama an Habib ibn Syahid anil Hasan an Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah. Jadi Rasulullah dulu itu memiliki pelayan, yaitu bocah kecil namanya Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini paham betul Rasulullah, paham akhlaknya Nabi, paham sopan santunnya Nabi, paham pakaiannya Nabi, paham tentang Nabi, Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini kemana-mana bareng Nabi, suka meladeni Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Itulah Anas bin Malik, didoakan Nabi supaya hartanya banyak, anak keturunannya banyak. Dan sejarah mencatat Anas bin Malik ini umurnya panjang, kaya raya, dan anaknya ada yang mengatakan 90 sekian, ada yang mengatakan 100 lebih anaknya. Karena kena doanya Nabi, dia sejak kecil melayani Nabi, didoakan Nabi, sehingga dapat keberkahan dari doanya Nabi. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik di sini, perawi hadis ini, dia menyatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqiu ala Usama bin Zaid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar sedangkan beliau bersandar kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini kecintaannya Nabi. Alaihi thawbun kitriyun qad tawassaha bihi fa shalla bihim. Ya, Rasulullah pernah keluar sedangkan beliau sambil bersandar ke Usama. Kemudian beliau pada waktu itu memakai baju kitri, ya, yang ditaruh di pundak beliau, maksudnya itu. Kalau kita lihat dulu makna dari tawassaha di sini, artinya Rasulullah meletakkan pakaiannya di pundaknya, ya. Fa shalla bihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat bersama para sahabat. Artinya Rasulullah SAW pernah memakai baju kitri, ya. Di sini nggak diterangkan apa yang dimaksud baju kitri itu, nggak diterangkan di sini. Yang penting Rasulullah SAW memakai baju dan diselempangkan di kedua pundak beliau. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Abad bin Humaid qala Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis awal ma jalasa ilayya. Muhammad bin Fadl mengatakan, Yahya bin Ma'in datang kepadaku, bermajlis kepadaku, pertama kali yang ditanyakan adalah hadis ini. Hadis tentang Rasulullah memakai baju dari baju kitri tadi itu. Fakultu, ketika Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku, maka aku jawab, haddatsana Hammad bin Salama qallau kana min kitabika. Setelah saya katakan haddatsana Hammad bin Salama, ternyata Yahya bin Ma'in berkata kepadaku, berkata kepada Muhammad bin Fadl, lau kana min kitabika, seandainya saja kau sampaikan kepadaku apa yang kamu tulis. Kamu meriwayatkan dari Nabi hadis-hadis yang banyak. Tolong riwayatkan kepada aku melalui apa yang kamu tulis. Fakumtu, kata Muhammad bin Fadl, maka aku berdiri. Liukhrija kitabi, aku berdiri mau ngambil kitabku. Tujuannya untuk saya baca, saya diktekan ke Yahya bin Ma'in. Paham maksudnya ya? Akhirnya Fadl, Muhammad bin Fadl mau berjalan ngambil bukunya. Terus dipegang pakaiannya oleh Yahya bin Ma'in dan mengatakan, amlihi alayya. Sudah, sekarang diktekan ke saya. Sebelum kau mengambil kitabmu, sebelum engkau mengambil bukumu, catatanmu, tolong diktekan ke saya. Maka aku dikte, kata Muhammad bin Fadl, aku dikte dia. Kemudian, Yahya bin Ma'in mengatakan, fa inni akhafu an la alqaka. Tolong diktekan kepada aku, karena aku khawatir nanti aku gak bertemu denganmu lagi. Mumpung sekarang ketemu, tolong diktekan kepada aku. Fa'amlaituhu alaih, maka aku diktekan hadis ini. Hadis yang tadi itu tentang Rasulullah memakai baju kitri tadi itu yang diselempangkan ke kedua pundak beliau atau ke pundak beliau, didiktekan ke Yahya bin Ma'in. Setelah itu, kata Muhammad bin Fadl, baru aku berjalan, aku keluarkan kitabku. Kemudian aku baca kepada Yahya bin Ma'in. Hadis ini menunjukkan bagaimana semangatnya para salaf dalam menuntut ilmu. Yahya bin Ma'in ini luar biasa. Ya, beliau termasuk ahli hadis. Beliau datang ke Muhammad bin Fadl untuk mendapatkan ilmu. Ya, bahkan tidak sekedar ingin mendapatkan ilmu, ingin didikte langsung dan dari buku catatannya. Ini menunjukkan mencatat sudah ada di zaman salaf, gitu loh. Bahkan di zaman Nabi sudah ada sebagian sahabat nulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan semangatnya Yahya bin Ma'in. Dan beliau mengatakan, saya khawatir gak bertemu lagi denganmu. Sebelum kamu ambil kitabmu, diktekan dulu ke saya. Subhanallah. Kan bisa saja kan diambil dulu kitabnya, baru didikte. Ini enggak, sebelum ngambil, dikte saya dulu. Saya khawatir nanti gak ketemu kamu lagi. Ini menunjukkan semangatnya para salaf. Dan menunjukkan para salaf itu mencatat ilmu. Makanya mencatat itu penting ya jamaah. Makanya kalau kita lihat surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Kitab. Kitab itu dari kata kataba yaktubu kitaban. Artinya catatan, artinya menulis, mencatat. Maka kita harus mencatat ilmu. Ya, karena ilmu itu seperti binatang buruan. Al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan catatan ini cara mengikat buruan itu. Termasuk orang yang bodoh adalah orang yang berhasil memburu kijang, setelah dapat terus dilepas, gak diikat, ya lari. Sama dengan orang datang ke kajian, menghadiri majelis ilmu, tapi gak dicatat, ya lupa, hilang. Makanya jangan pede. Bahkan ayat yang pertama kali turun itu ikra, bacalah. Qara'a yaqra'u, bacalah. Yang namanya baca berarti itu ada kaitannya sama tulis-menulis. Itu adalah sentuhan dari Al-Quran, pentingnya catatan. Begitu loh maksudnya. Termasuk di surat Al-Baqarah tadi, dzalikal kitabu. Termasuk juga Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami, demi pena dan apa yang ditulis oleh pena itu. Itu semua menunjukkan bahwa pentingnya catatan. Itu semua menunjukkan pentingnya mencatat ilmu agar tidak hilang. Begitu juga yang diterangkan dalam hadis yang kita baca tadi. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang tentang hadis tentang pakaian ini panjang, mungkin akan kita jadikan dua pertemuan, ya. Kita tambah satu hadis lagi mungkin sebelum hadis yang lain, masih banyak. Taib. Kita tambah satu hadis ikhwatal iman. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisatan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Perhatikan, dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memiliki baju baru, nah Rasulullah dulu itu kalau memiliki baju baru atau pakaian baru, maka Rasulullah menyebut dengan namanya, disebut sarung, apa pakaian, apa baju, apa gamis, apa jubah, disebut sama Nabi dalam doanya. Imamatan, bisa imamah, surban, au qamisatan, au bisa baju, au ridaan atau selendang. Jadi Rasulullah itu kalau memiliki pakaian yang baru, baik itu selendang maupun baju maupun misalnya sarung, ya karena ada sarung juga di sana, cuma sarungnya dulu itu putus, enggak seperti sarung Indonesia yang melingkar begitu, tapi namanya izar, sarung. Jadi Rasulullah kalau mempunyai pakaian baru, baik itu sarung atau yang lain, maka Rasulullah sebut jenis pakaian itu dalam doanya. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi adalah, kalau pakaiannya baru, Nabi berkata, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, bagimu segala pujian. Segala pujian hanya bagimu, ya Allah. Sebagaimana engkau memakaikan pakaian ini kepadaku. Disebutkan, kalau surban disebutkan surban, kalau sarung disebutkan sarung, kalau jubah disebutkan jubah. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji hanya bagimu yang telah memberikanku pakaian ini. As'aluka khairahu. Aku meminta kebaikan dari pakaian ini. Disebutkan jenisnya. Sarung apa, imamah apa, jubah disebutkan. As'aluka khairahu wa khairama suni'alahu. Aku meminta kepadamu kebaikan pakaian ini, ya Allah, dan kebaikan apa yang dibuat atasnya. Wa a'udhu bika min syarrihi. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejelekan pakaian ini. Wa syarrima suni'alahu. Dan dari kejelekan apa yang dibuat untuknya. Ini menunjukkan satu, Rasulullah SAW berdoa ketika memiliki pakaian yang baru. Itu ya. Rasulullah berdoa ketika memiliki pakaian baru. Dan doanya Nabi diantaranya, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. As'aluka khairahu wa khairama suni'alahu. Wa'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Segala puji bagimu, ya Allah, yang telah memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu, ya Allah, kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang dibuat atasnya. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejelekan pakaian ini. Dan dari kejelekan apa yang dibuat untuk pakaian ini. Ini juga dalil bahwa pakaian itu ada yang membawa kejelekan, gitu loh. Dengan dalil Rasul mengatakan, Allahumma wa a'udzu bika min syarrihi, ya Allah, aku berlindung dari jeleknya pakaian ini atau dari kejelekan yang ditimbulkan dari pakaian ini. Jadi ini dalil bahwa pakaian itu bisa membawa kejelekan, keburukan bisa. Ada pakaian yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Membuka aurat, pemborosan, isbal, ya tasyabbu bil kufar. Hati-hati. Jadi Rasulullah juga berlindung dari pakaian yang buruk. Tidak hanya berlindung dari binatang berbisa, maling, tidak hanya dari gangguan jin, tidak hanya dari kefakiran, bahkan Rasulullah pun berlindung dari pakaian yang membawa keburukan. Makanya hati-hati, karena ada pakaian itu yang menyeret kita kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya adalah kita memperhatikan diri, dan tadi di awal sudah kita jelaskan itu hal-hal yang harus dihindari ketika berpakaian. Itu ikhwatul iman, jadi Rasulullah berdoa, minta ya Allah berikan kebaikan dari pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini. Ya, semoga kita bisa mengamalkan itu. Masih banyak hadis-hadis tentang pakaian Rasulullah, warna apa yang disukai Nabi, dan Rasulullah menyuruh kita untuk berpakaian warna apa. Insyaallah besok kita jelaskan ya. Belum selesai masalah pakaian. Insyaallah ada dua pertemuan masalah baju ini. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Masih ada beberapa menit ke depan. Silakan bertanya jika ada yang perlu ditanyakan, dan jika saya bisa menjawab saya jawab, kalau enggak bisa silakan ditanyakan ke ustaz yang lain. Kita kembalikan ke saudara Andre ya selaku moderator, kepada beliau kami persilakan. Jazakumullah khairan ustaz atas materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan baiklah, pencinta iman dimanapun Anda berada, kami masuk ke dalam sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang merasa memiliki pertanyaan terkait pembahasan, dapat menghubungi kami di nomor 031-3710-210 ataupun dapat melalui pesan singkat ataupun WA di nomor 08-73-04-846. Dan baiklah Ustaz, di sini ada beberapa pesan pertanyaan yang telah masuk. Dari Bapak Kamsutro di Kedawung, beliau bertanya, Pak Ustaz, riwayat sahabat Abu Bakar Siddiq tentang memakai semir rambut berwarna hitam, apakah sahih? Kemudian, jika demikian, apa boleh kita menyemir dengan warna hitam? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Iya. Wallahu a'lam bissawab, saya belum tahu ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyemir rambutnya dengan rambut berwarna hitam. Ya, saya tidak pernah tahu riwayat itu. Anggaplah ada riwayat itu, anggaplah seandainya itu benar misalnya, maka ketahuilah telah warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan. Ya, kata Rasulullah, silakan disemir, tetapi jauhilah warna hitam. Jadi kesimpulannya ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melarang kita menyemir rambut dengan warna hitam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Darman di Palu, Ustaz. Beliau bertanya, yang pertama tentang pakaian yang digunakan oleh teman jemaah tabligh, Ustaz, yaitu menggunakan gamis dan pakaian surban yang dililit kepalanya. Dia berdakwah ke desa-desa, kemudian sedangkan di desa tersebut tidak ada orang yang memakai pakaian seperti itu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, bolehkah saya sholat menggunakan baju-baju yang ada gambar salah satu kandidat, misalkan calon gubernur atau calon kepala desa dan lain sebagainya, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khair, Pak Derman yang ada di mana tadi? Palu. Di Palu, Masya Allah. Masalah pakaian ini pada dasarnya silakan, tidak mengapa selama tidak menyelisih syariat. Ya, jadi kalau masalah pakaian itu masalah yang luas. Ini kita berbicara pakaian ya, nggak berbicara yang lain. Kita nggak berbicara tentang akidahnya firqah tersebut. Kita membahas pakaian di sini. Kalau masalah pakaian nggak ada masalah sebenarnya, tetapi termasuk hikmah dalam berdakwah, hendaklah seorang itu berpakaian sesuai dengan pakaian yang ada di masyarakat itu selama tidak melanggar syariat. Itu yang dicontohkan dan difatwakan oleh para ulama kita. Gitu ya, jadi terlepas dari golongan itu tadi yang disampaikan, tapi yang jelas seseorang itu kalau berdakwah, berusahalah mencari titik temu dengan masyarakat yang kau dakwai. Selama itu tidak dilarang dalam agama. termasuk dalam berpakaian. Carilah kesamaan-kesamaan, karena itu akan menyatukan hati-hati kita. Gitu loh ya. Bukan termasuk hikmah, saya rasa, kalau misalnya saya pergi ke kampung saya, yang mana mereka masyarakat petani yang memakai sarung, kemudian saya datang dengan memakai baju yang berbeda dengan mereka, wallahualam, ini bukan termasuk hikmah dalam berdakwah. Lebih baik berpakaianlah seperti pakaian mereka selama tidak melanggar syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, tolong diulangi, Mas Andri. Bismillah. Yang kedua tadi masalah apa ya? Baik, untuk yang kedua, bolehkah saya sholat menggunakan baju yang ada gambarnya? Bolehkah sholat dengan baju yang ada gambar kandidat, kalau nggak salah tadi ya? Ada tulisannya lanjutkan, biasanya kan gitu. Ada nama partainya, ada nomor untuk dicoblos. Bahkan tulisannya biasanya kalau tokoh lama ada tulisannya lanjutkan. Nah itu nggak boleh. Pertama, dari segi gambar bernyawa nggak boleh dipajang, apalagi dipakai sholat. Mengganggu orang itu. Masjid tempat untuk menyembah Allah, untuk berdoa kepada Allah, jauhkan dari hiruk pikuk politik gitu ya, yang ngajak orang ke manusia tertentu. Masjid itu milik Allah, digunakan untuk menyeru kepada Allah. Jangan sampai kampanye masalah duniawiya. Adapun sekedar kalau misalnya mengingatkan umat, jangan milih pemimpin yang non muslim, mengarahkan, gak ada masalah. Tapi kalau sudah bawa kandidat-kandidat ke masjid, jangan, gak boleh ya. Terlepas dari itu semuanya, pakai foto sudah ganggu, gak boleh ganggu orang sholat. Apalagi ada tulisannya lanjutkan, orang sholat khusyuk, Allahu Akbar, lihat ke depan ada tulisannya lanjutkan, dibaca nanti. Nah, maka jangan, gak boleh ya, jangan pakai seperti pakaian yang polos atau yang gak ada tulisannya. Oh, pakai sarung saja, itu mereknya terbaca loh itu kadang. Pakai sarung, saya gak usah nyebutkan mereknya ya. Ya itu gak, jangan dipakai karena itu mengganggu konsentrasi saudara kita. Ya, jangan sampai kita menolong setan untuk merusak sholatnya saudara-saudara kita, gitu ya. Jadi jangan dilakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz, namun agak keluar dari tema. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Mohon pencerahannya Ustaz, nasihat bagaimana ahsannya seorang anak tatkala menghadapi orang tua yang tidak adil. Beliau selalu memburuk-burukkan salah satu anaknya, menfitnah tanpa bukti, kemudian menolak nasihat atau tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan, dan selalu mengatakan perkataan yang buruk. Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullah khairan. Pertama, anak diperlakukan atau merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua, pertama, itu belum tentu benar. Itu saya sampaikan yang pertama ya. Jadi anak merasa diperlakukan tidak adil, perasaan seperti ini tidak mesti selalu benar. Kadang-kadang itu muncul dari kita saja. Maka perlu ditepislah, kita berusaha untuk berhusnudzon dulu ya. Saya enggak menyalahkan, bukan ini, tapi pertama berusahalah berhusnudzon sebisa mungkin kepada orang tua kita. Jangan suudzon kepada orang tua. Itu yang pertama. Kalau ternyata mentok, tidak mungkin bisa dihusnudhoni, karena jelas-jelas itu menjelek-jelekkan kita, maka kita harus cari penyebabnya apa itu. Apakah penyebabnya mungkin kita kurang berbakti, ataukah mungkin kita kurang menyayangi? Nah itu, kita intinya kita introspeksi dulu ya. Kita melihat, berkaca, bercermin, kenapa kok ibu seperti itu? Apakah saya yang belum berbakti? Apakah saya yang belum bisa menyenangkan hati orang tua? Apakah saya menyakiti ibu saya sehingga dia seperti itu? Nah itu pertama harus introspeksi diri. Kalau sudah Anda introspeksi diri, kemudian berusaha mendekati dengan pendekatan yang baik, tapi masih diperlakukan tidak adil, maka jangan sakit hati. Jangan sampai itu menjadikan Anda benci sama orang tua. Mengapa? Karena perhatikan ini penting sekali. Karena bakti yang paling inti itu sabar dari orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, banyak anak yang bisa. Tidak menyakiti orang tua, banyak anak yang bisa. Tapi sabar dari orang tua, banyak anak yang tidak bisa. Padahal sabar dari orang tua itu bagian dari bakti. Maka kalau panjenengan merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua, maka cara berbakti kepadanya adalah dengan tidak membencinya. Dan dengan sabar dari hal itu. Jadi tetap sabar, ya memang orang tua disuruh sabar. Makanya kan al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala yu'dhihima, tidak menyakiti kedua orang tua. Yang paling sulit yang nomor tiga, as-sabru ala adahuma, sabar dari gangguan orang tua. Makanya harus sabar, ya tetap harus sabar. Orang tua itu beda dengan orang lain, harus sabar. Ya tetap berusaha sebaik mungkin, didoakan tengah malam, mendekati dengan pendekatan-pendekatan yang baik, silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan panjenengan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita tetap istiqomah, senantiasa menjalankan agama ini dengan istiqomah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan kepada kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.